السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، pada kajian sebelumnya di mimbar ini kita telah menjelaskan tentang 8 sebab di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berikut rasulnya untuk menjalankan ibadah puasa dengan diberikan berbagai macam manfaat, faedah, pahala. Nah, bagi orang yang berusaha mengerjakannya dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang keras bagi seorang hamba yang berusaha membatalkan ibadah puasanya tanpa ada sebab, tanpa ada uzur yang dipandang sah di dalam syariat Islam. Pada kesempatan kali ini, ikhwani hafizakumullah, kita masih memiliki sebuah pertanyaan. Lantas, apa konsekuensinya bagi seorang hamba yang kemudian dia membatalkan puasanya di siang hari di bulan Ramadan karena hawa nafsu? Apakah hamba tersebut harus mengqadha ataupun ada konsekuensi yang lain? Di sini para ulama berbeda pendapat menjadi 3 mazhab. Yang pertama, bagi orang-orang yang membatalkan ibadah puasanya tanpa ada uzur syar'i, dia bukan musafir, dia bukan orang yang sakit, dan dia bukan wanita yang haid, dia juga bukan wanita yang nifas, bukan seorang wanita yang hamil dan menyusui, pendapat jumhur ulama, alaihil qadha, dia harus mengqadha. Tinggal dihitung, kalau dalam 1 bulan dia membatalkan sebanyak 3 hari, selepas bulan Ramadan dia harus ganti 3 hari. Menjadi hutang bagi dia dan harus dikerjakan. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur ulama, dalil mereka hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari riwayat Tirmidzi, Wan-Nasa'i, wa Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah. Utiya Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi rajulin aftara fi nahari Ramadan. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam didatangkan seorang pemuda yang dia membatalkan ibadah puasanya di siang hari. Dia makan dan minum tanpa ada sebab, tanpa ada uzur. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam, alaihi yaumun makana? Dia harus ganti 1 hari di waktu yang lain. Berarti hutang. Berarti dia harus mengqadha. Ini pendapat jumhur ulama, akan tetapi hadis di atas dipandang dhaif oleh para ulama ul hadis, di antaranya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zura' Ar-Razi dalam kitabnya Al-Ilal. Sehingga pendapat yang pertama lemah karena tidak ditopang dengan dalil. Pendapat yang kedua, la qadha wa 'alaihi kafara. Tidak ada qadha, tapi dia harus membayar kafarah. Kenapa enggak ada qadha? Karena enggak ada dalilnya. Kalau enggak ada qadha, berarti dia harus membayar kafarah. Kalau dalam 1 bulan dia membatalkan sebanyak 3 kali, berarti dia harus memberikan makanan kepada 3 fakir miskin dan mengenyangkan mereka. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Az-Zuhri dan Imam Al-Auza'i dan Ishaq Ibn Rahawi dari kalangan ahlul hadis. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang rajih dan pendapat yang benar, la qadha'a alaihi wa la kafara. Pemuda tersebut tidak ada qadha' dan tidak membayar kafara. Kenapa? Karena dia bukan orang yang diberikan uzur. Dia membatalkan karena hawa nafsunya. Maka dia tidak ada qadha dan tidak ada kafarah. Lantas apa yang harus dia berbuat? Kata para ulama, alaihi taubatul istighfar. Dia harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak istighfar. Karena qadha hanya diberikan kepada orang-orang yang membatalkan ibadah puasanya karena ada uzur syar'i. Ini qadha. Begitu pula kafarah. Tapi yang enggak ada uzur, tahu-tahu berbuka, mengikuti hawa nafsunya, tidak mau menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, enggak ada qadha, enggak ada kafarah. Apa yang dia berbuat? banyak-banyak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda telah terkena dengan salah satu dosa di antara dosa-dosa yang besar. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pendapatnya Umar ibn al-Khattab. Kemudian pendapatnya Ali bin Abi Thalib dari kalangan Khulafa ar-Rashidun. Dan ini juga merupakan pendapatnya Abu Hurairah dan sahabat Ibnu Mas'ud. Dan ini merupakan pendapat yang rajih dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga apabila ada seorang hamba dahulunya fajir, dahulunya fasik, dia seorang muslim tapi tidak pernah mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian setelah itu dia sadar. Kemudian dia setelah itu dia memahami. Kemudian setelah itu dia berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Kemudian bertanya, ya Ustaz, dahulu saya sudah 3 tahun berturut-turut tidak pernah menjalankan ibadah puasa karena hawa nafsu. Saya banyak tidak menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka apa jawabannya? Tidak ada qadha dan tidak ada kafarah buat Anda. Kemudian tidak dikatakan. Berarti kalau 3 tahun, 60 hari mengqadha. Kalau 3 tahun, tidak dikatakan harus membayar fidyah sebanyak 90 orang. Tidak. Tapi dia harus banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang ketiga, apa sih hukum berbekam? Apakah berbekam di siang hari di bulan Ramadan membatalkan ibadah puasa? Kenapa kita membahas perkara ini? Karena berkaitan dengan hal-hal yang lain. Contohnya, seorang hamba di siang hari sakit gigi. Cekot-cekot. Sakit gigi yang tidak bisa ditahan. Di waktu asar mendatangi seorang dokter. Kata dokter harus dicabut giginya. Ketika dicabut, otomatis akan mengeluarkan banyak darah. Apakah ini membatalkan puasanya? Perkara ini dikiaskan dengan perkara apa? Berbekam. Sehingga, apa hukum berbekam ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, membatalkan puasanya atau tidak? Di sini para ulama berbeda menjadi 2 pendapat. Yang pertama, annahu yuftir. Orang yang berbekam di sedot darahnya dapat membatalkan ibadah puasa orang tersebut. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan Ahlu Sunan dari sahabat Syaddad ibn Aus. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ada ila rajulin qad ihtajama bil baqi. Kata Syaddad ibn Aus bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam suatu ketika mendatangi kuburan Baqi. Di kota mana? Di kota Madinah. Dan ketika masuk ke kuburan Baqi bertemu dengan seorang pemuda yang habis dibekam di siang hari di bulan Ramadan. Bertemu di kuburan dengan seorang pemuda yang sudah dibekam di siang hari di bulan Ramadan. Melihat seperti itu Nabi alaihi salatu wasallam lantas bersabda, "Aftara al-hajim wal mahjum." Batal orang yang dibekam dan orang yang membekam. Yang batal dua-duanya. Aftar al-hajim wal-mahjum. Batal yang dibekam dan batal yang membekam. Hadisnya sahih. Dan ini merupakan pendapatnya al-Hanabilah. Dan ini merupakan tarjihnya al-Syeikh Ibn Baz dan Syeikh Ibn Uthaymin. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, para ulama mengatakan la yuftir, tidak membatalkan puasa. Dalilnya apa? 2 hadis dan 1 asar dari perkataan seorang sahabat. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Hadisnya sahih. Di dalam Bukhari bahkan. Kata Ibnu Abbas, ihtajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Ibnu Abbas berbekam, kata Ibnu Abbas, Nabi alaihi salatu wasallam berbekam dalam keadaan muhrim. Apa itu muhrim? Apa itu muhrim? Menjalankan apa? Ibadah haji. Ihtajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Nabi berbekam pada saat menjalankan ihram ketika haji. Wa ihtajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa. Bagaimana? Hadisnya sahih. Hadis yang pertama, riwayat Bukhari. Hadis yang kedua dari riwayat An-Nasa'i dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id, rakhasa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-hijamata lis-shaim. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Dua. Hadisnya sahih. Kemudian yang ketiga, perkataan dari seorang sahabat Anas bin Malik yang menjadi pembantu Nabi alaihi salatu wasallam selama 9 tahun yang mengetahui sunnah beliau. Suatu ketika ditanya oleh muridnya yang bernama Thabit ibn Aslam al-Bunani. Kata Thabit ibn Aslam al-Bunani, akuntum taqrahun al-hijamata lisa'im? Wahai sahabat Anas, apakah kalian, apa yang dimaksud kalian di sini? Para sahabat. Apakah kalian membenci? Kata-kata membenci, kalau zaman dahulu itu hampir memper, hampir berdekatan dengan apa? Haram. Apakah kalian membenci seorang berpuasa untuk berbekam? Apa kata Anas bin Malik? La, innama li ajli dhaf. Tidak, kita tidak membenci berbekam. Cuman kita takutkan apa? Orang yang dibekam itu akan lemah. Karena disedot darahnya. Selagi disedot darahnya, otomatis stamina tidak seperti sebelumnya. Akan berkurang. Nah, akan semakin luyu. Tidak fresh. Karena di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Dibutuhkan tenaga dengan adanya berbekam. Nah, maka ini bisa mengganggu. Nah, maka mana pendapat yang rajih? Pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua. Bahwasanya berbekam tidak membatalkan ibadah puasa. Dari dua dalil di atas. Dan perkataan Anas bin Malik. Dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Abbas, pendapatnya Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian pendapatnya Anas Ibn Malik, kemudian pendapatnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dari kalangan para sahabat. Pendapat yang banyak diambil oleh para ulama. Dan ini merupakan pendapat yang rajih, dan ini merupakan pendapat yang benar. Lantas, bagaimana dengan hadis yang pertama tadi, bahwasanya Nabi SAW mengatakan afdhalul hajim wal mahjum, telah batal orang yang membekam dan yang dibekam. Kata Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm, bahwasanya hadis yang mengatakan bahwasanya berbekam itu membatalkan adalah mansukh. Apa itu mansukh? Mansukh adalah sebuah hukum, hukum yang terdahulu dihapus dengan adanya hukum yang paling baru. Bagaimana kita tahu? Dilihat dari sejarah. Dilihat dari waktu. Yang paling terdepan otomatis akan menghapuskan hukum yang ada di belakang. Kita lihat sekarang. Nabi SAW hijamah dan beliau dalam keadaan haji. Nabi SAW seumur hidupnya haji berapa kali? Cuman satu kali. Yaitu haji apa? Hajjatul Wada pada tahun berapa? 10 Hijriah. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan Baqi yang mengatakan bahwasanya batal orang yang berbekam dan yang dibekam sebelum Fathul Makkah. Ketiga apa? Fathul Makkah. Fathul Makkah ke tahun berapa? Sekitar 8 Hijriah. Berarti mana yang lebih dahulu dan mana yang paling akhir? Hajjatul Wada yang paling akhir. Yang menggantikan hukum ketika Fathu Makkah. Sehingga dihukumi oleh para ulama. Hijamah yang dulunya tidak diperbolehkan. Sekarang menjadi apa? Boleh. Dan tidak membatalkan puasa. Sekarang ada pertanyaan. Yang dibekam. Mengeluarkan darah. Dahulu dikatakan membatalkan puasa. Karena bisa melemahkan badan orang yang berpuasa. Lantas. Orang yang berbekam dikatakan batal, apa hubungannya? Kalau orang yang dibekam akan keluar darah dan akan lemah sehingga dahulu dihukumi batal puasanya, ya. Tapi saat ini dihukumi orang yang membekam juga membatalkan puasanya, apa sebabnya? Kata para ulama dahulu, mereka kalau berbekam menggunakan apa? Tanduk. Ujungnya di putus. Dan mereka isap dengan mulut. Ketika mereka isap dengan mulut, bisa jadi, bahkan besar kemungkinan, darah itu akan jatuh ke dalam mulut. Bisa jadi tercampur dengan air liur yang bisa masuk ke dalam kerongkongan dan perutnya. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, "Aftar al-hajim wal-mahjum." Kalau zaman sekarang, berbekam pakai apa? Alat. Apakah masuk ke dalam hukum ini? Jawabannya, tidak. Sehingga pendapat yang rajih, bahwasanya orang yang berbekam tidak membatalkan puasa sekarang. Apabila ada di antara saudara kita kecelakaan di siang hari di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Tabrakan antara sepeda motor dengan mobil. Saudara kita jatuh terkapar. Diambil dibawa ke rumah sakit. Masuk UGD. Kemudian salah satu di antara antum ditelepon. Kita membutuhkan darah AB. Gak ada yang punya darah AB kecuali antum semua. Kemudian antum datang ke rumah sakit dalam keadaan berpuasa. Kemudian disedot darahnya. Apakah membatalkan puasa? Jawabannya apa? Tidak membatalkan puasa. Karena dikiaskan dengan perkara berbekam. Begitu pula kita yang sakit gigi datang ke dokter. Kemudian dicabut giginya. Mengeluarkan darah. Membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.